dan bergajah. Ingin menghancurkan Ka'bah. Sudah berhasil masuk ke perbatasan Mekah dan mengalahkan orang-orang Arab yang ada sekitarnya, merampas hewan ternak mereka, gembala-gembala mereka. Abdul Muttalib datang menemui Abraha dengan gagahnya, dengan berani. Mana pimpinan kalian? Akhirnya pimpinannya bangga, atau bukan bangga, kagum. Wah, ini berarti orang hebat ini, orang besar, pemberani. Suruh ke sini. Datang, silakan. Apa hajatmu? Wahai tokoh Arab, wahai pimpinan Arab, wahai, diangkat oleh Abraha. Kata Abdul Muttalib, aku datang untuk mengambil unta-untaku yang kalian rampas. Bengong Abraha, kamu ini pimpinan Arab, tokoh Arab, datang kemari hanya untuk urusan untamu pribadi? Kami akan menghancurkan Ka'bah. Kamu gak bicara tentang Ka'bah? Lah, kata dia, tidak. Ana Rabbul Ibil. Walil Ka'bati Rabbuha Yahmiha. Aku Rabbul Ibil. Maksudnya apa? Ini ya syahid. Rabbul Ibil maksud aku pemelihara unta. Tapi nyebutnya Rabb. Ana Rabbul Ibil. Aku adalah pemelihara unta. Aku Rabbnya Ibil. Adapun Ka'bah punya Rabb sendiri. Yang memeliharanya, yang menjaganya. Aku tidak khawatir. Maksudnya Allah SWT. Dia samakan istilahnya. Paham yang dimaksud. Asyahid dari apa yang saya ceritakan ini, diriwayatkan dengan lafaz ana rabbul ibil. Saya Rabbnya ibil. Adapun Ka'bah laha rabbuha. Adapun Ka'bah punya Rabb sendiri. Yang akan mengurusnya, yang akan menjaganya. Yakin bahwa pasti kalian akan dihalangi oleh Rabbul Ka'bah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rabbul Ka'bah sudah benar, itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat Rabbul Ibil walaupun maksudnya penggembala, aku penggembala kambing-kambing, penggembala unta-unta. Tapi pakai bahasanya Rabb. Maka dalam Islam diperbaiki, bedakan. Bedakan. Kamu bukan Rabbul Ibil, tapi Ra'il Ghanam atau Ra'il Ibil. Ra'il, pemelihara. Kalau budak mengatakan pada majikannya, jangan Rabbi, wahai pemeliharaku, jangan. Ucapkan, Sayyidi, Maulaya. Tayyib. Atau Sayyidati, kalau perempuan. Qala wal yaqul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukun wa rabbu Allah azza wa jalla. Yang namanya Rabb adalah Allah azza wa jalla. Hadis yang kedua, haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana Abu Maslama an Abi Nadrah an Mutarrif qala qala Abi انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا أنت سيدنا. Aku berangkat dalam utusan Bani Amir menuju Nabi SAW. Kemudian mereka berkata, engkau sayyid kami. Maka Nabi menjawab, as-sayyid Allah. As-sayyid adalah Allah. Qalu wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan. Qala fa qala qulu bi qawlikum wa la yastajriyannakum asyaitan. Diriwayatkan dengan sanadnya dari Mutarrif, dia berkata ayahku, aku berangkat bersama utusan dari Bani Amir menemui Nabi SAW. Kemudian kami berkata, engkau sayyid kami. Qala as-sayyidu huwallah. Sayyid itu adalah Allah. Qala wa afdaluna fadlan. Dan engkau adalah yang paling afdal di antara kami. Wa a'zamuna tulan. Engkau yang paling besar, yang paling mulia di kalangan kami. Maka Nabi bersabda, "Qulu biqaulikum." Silakan. Ucapkan dengan ucapan kalian semua. Tetapi hati-hati. La yastajriyannakum syaitan. Hati-hati, jangan kalian terseret oleh syaitan. Silakan ucapan-ucapan kalian, artinya memuji dengan kalimat-kalimat, tapi hati-hati. Jangan engkau diseret oleh syaitan. Apa maknanya? Disebutkan di sini dalam fikih hadisnya. Bahwa Nabi SAW melarang ucapan sayyid untuk beliau. Walaupun dalam hadis lain Nabi menyatakan sendiri, aku adalah sayyidu waladi Adam. Lianna yahsibu siyada bin nubuwa min asbabi dunya min ajli annahum kanu hadithi ahdin bil Islam. Wa kana lahum ru'asa yu'adzimunahum wa inqaduna li amrihim. Diajarkan oleh Nabi SAW, jangan berlebihan dalam memuji. Dan jangan menyatakan as-sayyid. As-sayyid secara mutlak adalah Allah SWT. Tapi kalau sayyid dengan muqayyad, dengan diidhafakan pada sesuatu, ya tergantung. Tergantung kebenaran, kejujuran. Apakah betul dia adalah tokohnya atau bukan? Misalnya, Sa'ad ibn Mu'ad. Dikatakan Sayyidul Ansar. Karena memang betul-betul Sayyidnya Ansar. Orang yang ditokohkan di kalangan Ansar. Nabi menyatakan, ana Sayyidu waladi Adam. Aku adalah Sayyidnya anak Adam. Tetapi kalimat As-Sayyid dengan mutlakan. Atau Sayyiduna dalam keadaan gak tahu apa maknanya. Yang kamu maksud Sayyiduna adalah tokoh kami. Atau Sayyiduna artinya seperti Allah Subhanahu wa taala, sayyid seluruh makhluk. Fa'inna'azakumullah. Nabi mengajarkan kehati-hatian dalam memuji. Jangan sampai tergelincir memuji seseorang didudukan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyatakan qulu biqaulikum, silakan ucapkan semua apa yang kalian ucapkan, tetapi la yastajriyannakum syaitan. Jangan sampai kalian terseret oleh syaitan. Ini faedah kedua. Fihi nahyu anil mubalaghah. Larangan melampaui batas dalam memuji. Anahyu anil mubalaghah fil madhi. Larangan mubalaghah fil madh. Wa anit takalluf fil qawl. Dan juga larangan untuk takalluf dalam berbicara. Takalluf itu memaksa-maksakan diri atau dibuat-buat. Ini larangan. Sudahlah, ucapan biasa saja. Innama ana abdun qulu abdullahi wa rasuluh. Dan itu ucapkan dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari Muslim. Hah? Tahfadzun? Kalian hafal? La tutruni kama atratan nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Baik, saya ulangi. La tutruni. Al-itra adalah berlebih-lebihan dalam memuji. La tutruni. Jangan puji-puji aku berlebihan. Kama atratin nasara, seperti orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Bagaimana Nasrani memuji Isa bin Maryam? Dengan puji-pujian yang berlebihan, sampai menyatakan anak Allah, sampai menyatakan jelmaan Allah, sampai menyatakan satu yang tiga, tiga yang satu, sampai menyatakan bahwa dia adalah nasut fil lahut. Tahu nasut? Dari kata nas. Lahut dari kata ilah. Jadi dalam tubuh Isa bersatu antara nasut dengan lahut, sifat ketuhanan dengan sifat kemanusiaan bergabung jadilah Isa. Hadza tatarruf wa hadza takalluf. Ini ucapan yang dibuat-buat yang berlebihan. Maka Nabi menyatakan kepada kaum muslimin, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian puji aku berlebihan seperti mereka Nasrani memuji Isa bin Maryam. "Innama ana 'abdun faqulu 'abdallahi wa rasul." Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Itu sudah pujian tinggi sekali. Karena kalimat Abdullah adalah memiliki pujian pada Nabi bahwa beliau adalah ubudiyah khassah, memiliki sifat kehambaan khusus. Jangan dikira itu cercaan. Nabi dibilang budak Allah, itu pujian. Sebab tidak mengatakan budaknya fulan wa fulan, budaknya Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula idhofah kepada Allah bisa bermakna idhofah kepemilikan, bisa bermakna idhofah keistimewaan. Dan tentunya pada Abdullah untuk Nabi SAW adalah keistimewaan, bukan hanya bermakna kepemilikan. Sebab kalau kepemilikan, seluruh manusia hak Abdullah, semua manusia hamba Allah, artinya milik Allah. Tetapi yang dimaksud pada Nabi adalah Abdullah adalah hamba Allah, bermakna yang Allah istimewakan. Baik, contoh perbedaan yang sangat jelas, semua rumah rumah Allah, tapi kenapa hanya masjid yang dikatakan rumah Allah? Karena ada keistimewaan. Semua bait baitullah, tapi kenapa Ka'bah yang disebut baitullah saja? Karena ada keistimewaan. Kenapa Allah katakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang begini, yang begini. Isinya pujian semua. Ibadur Rahman. Kita tanyakan sekarang. Apakah orang kafir bukan ibadur Rahman? Hah? Bukan. Ibadnya siapa? Orang-orang kafir ibadur Rahman juga. Tapi dengan makna kepemilikan. Semua milik Allah Ta'ala. Budak-budak Allah SWT. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semuanya ibadur rahman. Tetapi dalam ayat ini kalimat ibadur rahman bukan hanya kepemilikan. Hamba-hambaku yang istimewa, itu maknanya. Adalah yang begini, yang begini, yang begini. Berarti mengandung makna tasyrif. Mengandung makna tasyrif, kemuliaan. Dan itu yang dimaksud dengan Abdullah. Qulu Abdullah wa Rasuluh. Katakan bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan itu pujian bagi Nabi. Dipuji dengan ubudiyah khassah, kehambaan istimewa. Dan dipuji pula dengan risalah, kenabian. Dan itu kemuliaan. Nah, berarti faedah yang sangat penting pada bab ini. Jangan sampai kita berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam memuji. Memuji Rasul aja gak boleh berlebihan, apalagi memuji manusia lain. Baik, yang kedua, hendaklah kita berhati-hati dalam memilih kata. Walaupun maksudnya benar, tapi jangan salah memilih kata. Baik, jangan sampai tercampur maknanya dalam satu kata, bisa bermakna benar, bisa bermakna salah. Bahwa itu Rabku. Maksudnya, kamu punya Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Oh bukan, maksud saya Rabku pemeliharaku. Ya bilang saja pemelihara dengan bahasa-bahasa lain, dengan kalimat-kalimat yang umum. Apakah ibuku atau bapakku, atau majikanku. Iya kan? Beres. Tidak membingungkan. Baik. Ini faedah yang sangat penting, barakallahu fikum. Jangan sampai kita terlupakan. Walaupun niat baik, bahasa salah itu berbahaya. Walaupun niatnya baik, tapi bahasa salah berbahaya. Nah. Rasulullah SAW membuka kota Mekah. Apa yang lebih tepat kalian ucapkan? Rasulullah SAW ingin menguasai Mekah atau Rasulullah SAW ingin membebaskan Mekah? Hah? Mengapa? Ini bahasa. Ini bahasa. Karena kalau ingin menguasai Mekah, seakan-akan beliau memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Padahal bukan itu tujuannya, kan? Tujuannya membebaskan mereka dari kesyirikan-kesyirikan dan dari penguasaan orang-orang musyrikin. Sehingga membebaskan mereka dari musyrikin dan kesyirikan-kesyirikan. Sehingga dalam bahasa-bahasa yang dipakai juga kita harus memilih. Beberapa tokoh-tokoh ahlu sunnah tergelincir karena salah memilih kata. Bicara tentang sahabat, dengan bahasa yang salah. Akhirnya dikritik oleh para ulama bahwa ucapanmu melecehkan sahabat. Loh, saya cuma menceritakan riwayat yang sahih dalam kitab yang sahih. Bagaimana tentang para sahabat meminta pohon datu anwat? Iya, ceritanya benar. Bahasamu yang salah. Para sahabat itu bodoh, enggak ngerti tentang akidah tauhid sehingga mereka meminta kesyirikan-kesyirikan, meminta pohon-pohon syirik. Gimana kira-kira? Loh, ini bahaya sekali. Sehingga barakallahu fikum, dalam kita menyampaikan tentang sahabat, apalagi tentang Rasulullah SAW, jangan sampai salah memilih kata. Lebih tepat, lebih baik, lebih selamat, seperti lafaz yang ada dalam riwayat. Seperti lafaz yang ada dalam riwayat. Dan itu disinggung pula oleh Syekh kemarin dalam daurah. Untuk jangan sampai kita salah memilih kata, sampaikan apa yang ada dalam riwayat selesai. Tanpa ada ditambahi, tanpa dikurangi, tanpa ditambah dari kata-kata kita, khawatirnya salah kata kita atau kalimat-kalimat kita. Sehingga apa yang ada kita sampaikan. Wallahu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, silakan. Naam. Apa bedanya? Nah, ini bahasa juga nih. Bendera dua dengan dua kali lipat apa bedanya? Baik, ajrani adalah dua kali lipat. Atau pahalanya dilipatkan dua. Mengapa demikian kita tafsirkan? Karena kalau kita menyatakan pahalanya dua, bukan dua kali lipat, maka kita akan katakan, bukankah kita dapatnya bisa 10 kali lipat dalam hadis? Bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Iya kan? Bukan itu. Kalau ini 2 itu 700, ya ini gak ada apa-apanya 2. Sama 10 aja udah kalah. Tapi bukan itu maknanya. Maknanya dibandingkan dengan yang merdeka, dia dapat 2. Yang merdeka beribadah sholat di masjid, masya Allah, tepat waktunya, tidak terlambat. Dengan budak yang sempat ke masjid, tidak terlambat juga. Mana yang lebih hebat? Budak, dia terikat dengan sekian banyak pekerjaan-pekerjaan majikannya, tapi bisa ke masjid. Baik. Sedangkan kamu, ya wajar, merdeka, bebas. Maka kamu dapat 1, dia dapat 2. Kamu dapat 10, dia dapat 20. Kamu dapat 700, dia dapat 1400. Masya Allah. Tergantung bagaimana kesempurnaan sholatnya, kan? Enam. Date. Pertanyaan bagus. Ada lagi yang lain? Karena di antara faedahnya disebutkan dalam syarah di sini yang ada ta'liqnya. Disebutkan dengan tad'if. Tad'if. Perlipat kalian dari yudha'af, dilipatkan jadi dua karena ini dan karena itu. Bukan tad'if melemahkan, tapi tad'if dalam artian melipat gandakan. Ada kalimat yang lewat. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.